Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita semuanya bermajelis di tempat ini, hadir untuk menunaikan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kita diminta oleh Allah untuk berbuat sedikit. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk setiap saat sholat kepadanya. Kita tidak diperintahkan oleh Allah 24 jam untuk berpuasa. Kita hanya diminta oleh Allah berbuat sedikit, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sederhana, mudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Pernah suatu saat Nabi kita alaihi salatu wassalam mengimami salat tarawih, salat malam bersama dengan para sahabat sampai pertengahan malam. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Duh Rasulullah, menawi panjenengan lajengaken dumugi subuh, kita siap untuk salat sampai pagi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tidak. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam, man sholla ma'al imam hatta yansharif, sampai imam selesai, maka dicatat untuknya sholat semalam suntuk." Allahu Akbar. Kita diminta untuk berbuat sedikit. Hanya setengah jam kita sholat bersama. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mengikhlaskan niat, dicatat seperti seorang yang sholat semalam suntuk. Demikianlah bermuamalah dengan Allah. Kalau kita bermuamalah dengan manusia, banyak kecewanya. Rumangsane konco sing bagus, konco sing apik, bisnis bareng, tahu-tahu menipu. Jeneng apa teh? Orang punya harapan yang besar dengan temannya, ini orang akan memberikan manfaat kepada saya. Nyatanya tidak. Sebagian manusia berkhianat, sebagian manusia berdusta, sebagian manusia mengingkari janji. Tetapi kalau kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan kecewa. Tidak pernah akan kecewa. Maka ini salah satu pelajaran yang mari kita ambil di bulan Ramadan ini. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hubungan dengan Allah tidak pernah akan kecewa. Kita berbuat sedikit, diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah tidak pernah akan diingkari. Demikianlah muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ba'da tarawih ini, dan insyaallah taala biidznillah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan insyaallah. Ini sebagai mukaddimah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya bermuamalah dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, beribadah kepada Allah, tidak pernah orang akan merasa rugi dan tidak pernah ada orang yang merasa menyesal. Bahkan perbuatan satu amalan seberat biji sawi pun dia akan melihat pahalanya di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat walaupun hanya seberat biji sawi, dia akan melihat pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, Mugi-mugi kan sekedik menika berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.